Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talabah hafidhakumullah. Sanukmil darsana fi kitab Sahih al-Bukhari. Waqafna fima madha inda hadith at-tasi' wa thamanin wa mi'ah. Alisa kadalik. Baik, الآن bab 42, bab yang ke-42. Di sini tidak disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah judulnya. Ini seolah-olah ya pasal bagi bab sebelumnya, seperti yang kita tahu bahwa pembagian dalam sebuah kitab ya, kalau Al-Bukhari rahimahullah membagi kitab Sahih Al-Bukhari dengan masing-masing kitab-kitab besar ya kan. Awal dulu kita kitab Bad'il Wahyi ya kan, permulaan diturunkannya wahyu. Kemudian kitab Al-Iman, kemudian kita sekarang kitab Al-Wudu, ya kan? Jadi itu pembagian tema-temanya. Kemudian di setiap kitab ada abwab. Ya. Nah, tiap kitab ada bab dan di sana ada bab-bab yang itu sebetulnya sub ya, sub daripada bab yang ada. Ya, yaitu semacam pasal ya. Semacam pasal bagi bab yang ada. Namun itu kadang ada, kadang tidak ada. Nah, seperti ini. Ini kalau kita baca nanti temanya masih melanjutkan bab sebelumnya. Ya, sehingga bab ini yang tidak diberi judul mirip dengan pasal yang masih menjelaskan bab sebelumnya. Bab qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Abdurrahman ibn Yunus. Abdurrahman ibn Yunus Abu Muslim al-Mustamli. Muhammad ibn Abu Muslim al-Mustamli. Naam. Abu Muslim al-Mustamli. Baik. Akhraja lahu. Subhanallah, ini terlewat saya nulis derajatnya sama para ruwat yang meriwayatkan dari beliau. Insyaallah pada kesempatan berikutnya ya. Namanya sudah apa? Kunyahnya dan nasabnya ya. Abdurrahman bin Yunus yakni Abu Muslim Al-Mustamli begitu ya. Berikutnya qala haddatsana Hatim ibnu Ismail. Hatim ibn Ismail Al-Madani. Hatim ibn Ismail Al-Madani Sahihul Kitab. Sahihul Kitab. Saduqun Yahim. Saduqun Yahim. أخرج له الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. أخرج له الجماعة أو أصحاب الكتب الستة. Disebutkan di sini Sahihul Kitab dan juga disebut Saduqun Yahim. Maksudnya apa ini? Maksudnya, wallahu alam, beliau kalau meriwayatkan dari kitabnya langsung, ya, ini sahih derajatnya terpercaya, ya. Jadi sebagian ulama dulu menyampaikan hadis dengan membaca kitabnya, catatannya, ya. Sebagian lagi dari ulama menyampaikan hadis hifdzan dari hafalannya, ya. Jadi sebagian ulama dinilai kalau dari hafalan ada kekurangan, tapi dari kalau dari kitabnya, dari catatannya, maka sahih, terpercaya. Nah, seperti ini Hatim bin Ismail disebutkan sahih al-kitab. Ya, sahihul kitab. Jadi beliau kalau meriwayatkan dari catatan beliau langsung, kitab hadis beliau langsung, maka hadisnya sahih, terpercaya. Tapi kalau meriwayatkan dari hafalannya, turun derajat menjadi saduq, bahkan saduqun yahim. Ya. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Naam. An al-ja'd. Ya, anil ja'ad. Al-ja'ad waqila al-ju'aid. Terkadang disebut al-ja'ad, terkadang disebut al-ju'aid. Ya. Al-ju'aid ibn Abdurrahman ibn Aus. Al-ju'aid bin Abdurrahman ibn Aus Fiqatun. Fiqatun. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai. Jadi Ashabul Kutub illa Ibn Majah. Ashabul Kutub As-Sitta illa Ibn Majah. Ya. Baik. Qala sami'tu As-Sa'ib ibn Yazid. As-Sa'ib ibn Yazid, man huwa? As-Sa'ib ibn Yazid Al-Kindi. Al-Kindi. Sahabiyun saghir. Sahabiyun saghir. Ya, beliau termasuk sahabat, tapi sahabat kecil atau sahabat muda. Ya. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. وهو akhiru man mata minas sahabati bil Madinah. Jadi beliau adalah sahabat yang paling akhir wafat di kota Madinah, ya. Di Madinah beliau sahabat yang terakhir wafat. As-Sa'ib bin Yazid Al-Kindi. Yaqul, beliau mengatakan, "Zahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Zahabat bi khalati, pergi membawaku khalati. Khalati yakni bibiku, ya. Pergi membawaku bibiku. Ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah. Maka bibiku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Sesungguhnya anak saudara perempuanku, ibnu ukhti, anak saudara perempuanku, dengan kata lain keponakanku, ya kan, ya, dia khalah, bibi, berarti Sa'ib adalah keponakan bibi tersebut. Inna ibna ukhti waji'un, waji'un yani sakit, ya, wajah, wajah itu sakit. Waji'un orang yang sakit, ya. Inna ibna ukhti waji'un. Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah. Kata Sa'ib, maka Nabi SAW mengusap kepalaku. Wa da'a li bil barakah, dan mendoakanku keberkahan, ya. Mendoakan untukku keberkahan, ya. Mendoakan keberkahan untukku. Tsumma tawaddaa, lalu beliau berwudu. Fa syaribtu min wudhuihi, lalu aku pun minum dari air wudu Nabi. Fa syaribtu min wudhuihi, lalu aku minum dari air wudu Nabi. Tsumma qumtu khalfa dhahrihi. Tsumma qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku pun bangkit khalfa dhahrihi, di belakang punggung beliau. Aku berdiri, bangkit, berdiri di belakang punggung beliau. Fa nadhartu ila khatamin nubuwwah. Lalu aku melihat kepada khatam an-nubuwah, cap kenabian. Baina katifaihi, antara dua pundak beliau. Baina katifaihi, antara dua pundak beliau. Mithlu zirri al-hajalah. Mithlu zirri al-hajalah. Ya, seperti zir, zir itu kancing, ya. Al hajalah itu, ya, hajalah itu semacam kemah kecil, ya. Itu di yang cetakan ini ada tafsirannya. Al hajalah baitun kal kubbah, ya, rumah seperti kubbah, jadi kayak kemah-kemahan, ya. Yustaru bisyab, ditutup dengan kain. Kemudian lahu azrar, ada kancing-kancingnya. Ya, sekarang juga ada semacam apa kemah seperti itu yang mirip, ya. Intinya di situ ada kancing-kancing di kemah tersebut. Sa'ib ibn Yazid mengatakan, yakni cap kenabian itu seperti itu. Ya, jadi nampak di apa? Tengah-tengah antara dua pundak beliau, ya, sebesar itu menonjol cap kenabian. Ya. Baik. Hadis ini seperti yang kita baca tadi bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini terkait dengan bab yang kita bahas, ya. Bab sebelumnya isti'mal fadli wudu'in nas. Ya. Menggunakan sisa dari wudunya orang. Nah, ini juga terkait di mana sebagaimana diceritakan oleh Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an, ketika beliau diajak oleh bibinya pergi mendatangi Rasulullah SAW, dan diceritakanlah kepada beliau alaihissalam bahwa Sa'ib ini sakit, maka Nabi mengusap kepalanya dan mendoakan. Kemudian kata Sa'ib, syaribtu min wudhuihi, aku minum dari air wudhu Nabi. Nah, ini yang terkait dengan bab kita, ya, bahwa As-Sa'ib bin Yazid minum dari air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa minum, ya, beliau minum itu boleh, apalagi sekedar memakai. Sekedar memakai. Ya. Nah, hadis-hadis ini semua, apa tujuannya? Bab ini juga disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Apa tujuannya? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, bisa antum tulis juga. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, Wa arada al-Bukhari Al-Bukhari menginginkan Al-istidlala bihadhi al-ahadith, berdalil dengan hadis-hadis ini, ala raddi qawli man qal, untuk membantah qawli man qal, ucapan orang-orang yang mengatakan binajasatil ma'i al-musta'mal. Ala raddi qawli man qal binajasatil ma'i al-musta'mal, untuk membantah ucapan orang yang mengatakan tentang najisnya ma' air yang musta'mal, ya, yang telah digunakan untuk bersuci. Baik. Nah, ini tentunya di Fathul Bari, ya. Fathul Bari kalau antum cari ya ini di bab ini begitu saja. Cuma kalau mau ditulis ini di jilid 1 halaman 296. Ya. Jilid 1 halaman 296. 6. 96 wa 200. Baik, jadi ini maksud daripada penyebutan hadis-hadis ini. Jadi ternyata ada sebagian mazhab yang mengatakan air musta'mal najis, ya, bukan hanya tidak boleh dipakai bersuci, ya. Jadi rupanya beberapa mazhab tentang air yang musta'mal, ya, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beberapa mazhab tersebut. Nah, siapa yang berpendapat najis? Di antaranya adalah Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, ya. Beliau pernah berpendapat bahwa air musta'mal najis. Lalu beliau rujuk dari pendapat itu, kemudian Yang saya pahami dari penjelasan itu, beliau kembali lagi kepada mazhab itu. Dan juga ada yang lain yang berpendapat seperti itu, bahwa air musta'mal najis. Musta'mal itu apa? Yang sudah dipakai berwudu, ya. Yang sudah dipakai berwudu ini musta'mal, terpakai, begitu ya. Kalau kita ngomong baju bekas, apa? Apa bahasa Arabnya? Sama, musta'mal, ya. Ada thawbun musta'mal, artinya ini baju bekas, ya. Ada izarun musta'mal, ini sarung bekas. Wasi'ruhu rakhis, dan harganya murah. Li'annahu musta'mal, karena second, ya. Begitu. Baik, ya, itu tambahan bahasa Arab, ya. Cuma kalau air musta'mal, ya, maksudnya adalah musta'mal dari bersuci, bukan sekedar musta'mal dipakai biasa, ya. Kalau musta'mal dipakai biasa, mungkin dipakai yang lain, ya. Namun yang dimaksud yakni musta'mal dipakai bersuci, ya. Sehingga sebagian ulama di samping ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan dia tidak najis, tapi enggak boleh dipakai bersuci. Istilahnya tahirun ghairu mutahhir. Ya, ini yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, ya. Masyarakat kita biasanya berpendapat seperti itu. Ini musta'mal. Apa maksudnya? Tahirun ghairu mutahhir. Suci, dia suci, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Karena telah dipakai untuk bersuci duluan, sehingga enggak mampu mensucikan yang berikutnya, begitu. Seolah-olah kekuatannya hilang, ya. Sudah dipakai bersuci sekali, mau dipakai bersuci lagi enggak bisa. Ya, ini seolah-olah kekuatannya untuk mensucikan hilang, sehingga disebutlah tahirun ghairu mutahhir. Suci namun tidak bisa dipakai mensucikan, ya. Namun wallahu a'lam, yang kuat bahwa selama itu baqin ala ismihi al-ma, ya, tetap pada namanya sebagai air, maka ya hukumnya sama dengan air yang lain, tahirun mutahhir, suci dan mensucikan, ya. Setelah dipakai namanya tetap ma, ya kan? Setelah dipakai namanya apa? Apa berubah? Tidak, ya ma juga. Loh, itu ada tambahan mustamal, itu kan tambahan dari kita. Ya. Kalau secara bahasa setelah dipakai ya tetap namanya ma, ya. Dan selama itu namanya ma, maka dia punya sifat tahirun wa mutahhir, suci dan mensucikan. Wallahu a'lam. Ya. Walhasil juga antum bisa baca nanti ada di pelajaran kitab Ad-Darari di awal-awal kitab dijelaskan oleh Syaukani rahimahullah tentang hal tersebut. Baik. Ya. Tafadhal idza jaa al-waqt fal yu'adhdhin al-mu'adhdhin. طيب بسم الله نأتي إلى الباب الثاني kita lanjutkan kepada bab berikutnya. قال البخاري رحمه الله باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة باب man madmadha, tentang orang yang madmadha, berkumur-kumur, wastansyaqa, dan istinsyaq, menghirup air ke hidung, min warfatin wahidah, dari satu cidukan, ya. Nah, dengan telapak tangan. Baik. Jadi di sini terkait dengan salah satu amalan dalam berwudu, yaitu berkumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung, dilakukan dengan satu telapak tangan yang kanan tentunya ya. Ya, dengan satu telapak tangan yang kanan. Jadi sebagian air masuk ke mulut, sebagian lagi masuk ke hidung. Ya. Qala al-Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Barrizbah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum haddathana Musaddad. Musaddad pernah kita lewati marrabina pada hadis yang lalu. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mustaurat, ya. Musaddad ibnu Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mustaurat, ya. Ya, ada kurang satu. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustaurat, ya. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustaurat, ya. Ini termasuk nama yang agak asing, ya. Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustaurat, ya. Baik. Al-Asadi Al-Basri. Al-Asadi Al-Basri thiqatun hafiz. Thiqatun hafiz. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasa'i. Ya. Baik, selanjutnya. Qala haddatsana Khalid ibn Abdullah. Khalid ibn Abdullah. Khalid ibn Abdullah ibn Abdurrahman al-Wasiti. Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman al-Wasiti. Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun thabtun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddatsana Amr ibn Yahya. Ini sudah kembali ke sanad yang sebelumnya pernah kita baca, mungkin ingatan antum masih dekat. Ya. Hadis yang ke-185. Ya. Beberapa hadis ke belakang ya. Di sana sanadnya dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari Amr bin Yahya. Nah, sekarang dari Musaddad, dari Khalid bin Abdullah, dari Amr bin Yahya. Jadi sanadnya kembali ke Amr ibn Yahya. Nah, Amr bin Yahya Al-Mazini. Ya. Amr bin Yahya Al-Mazini thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An abihi meriwayatkan dari ayahnya. Ya. Ayahnya berarti Yahya bin Umarah. Ya. Jadi Amr bin Yahya bin Umarah. Jadi ayahnya adalah Yahya bin Umarah. Juga thiqatun akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An Abdullah ibn Zaid. Abdullah bin Zaid ini sahabiyun. Ya. Nah, Abdullah bin Zaid sahabi. Baik. Annahu afraga minal ina ala yadayhi faghasalahuma. Bahwa beliau Abdullah bin Zaid afraga menuangkan minal ina dari bejana ala yadayhi ke kedua tangannya. Ke kedua tangannya. Faghasalahuma. Lalu beliau membasuh kedua tangan itu. Thumma ghasala aw madmada. Kemudian beliau membasuh atau mencuci. Aw madmada wastanshaqa min kaffatin wahidah. Madmada berkumur-kumur, wastanshaqa beristinsyak, min kaffatin wahidah dari satu telapak tangan. Ya. Fa fa'ala dzalika thalasan. Beliau melakukan hal itu thalasan, tiga kali, ya. Jadi dari satu tangan dilakukan tiga kali. Fa ghassala yadayhi ila al-mirfaqain marrataini marratain. Lalu beliau membasuh dua tangannya sampai ke dua sikunya marrataini marratain, dua kali dua kali. Wa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepalanya. Ma aqbala wa ma adbara, yang di depan dan yang belakang, ya. Nah, ini perinciannya dijelaskan di hadis yang lalu, ya kan? Sudah kita lewati. Di sini global begini, depan dan belakang. Maksudnya, ya kan, dari depan terus diusap ke belakang, kemudian dimajukan lagi ke depan, begitu. Lalu mengusap telinganya. Wa ghassala rijlaihi ila al-ka'bayn. Dan beliau membasuh dua kakinya sampai ke kedua mata kaki beliau. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, hakadha wudhu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beginilah wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi hadis ini seperti yang tadi kita sebutkan, sudah kita lewati beberapa hadis yang lalu dan juga akan diulang-ulang lagi oleh Al-Bukhari rahimahullah pada beberapa bab di depan, ya. Baik, jadi intinya di sini yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini sebagaimana dalam babnya disebutkan bahwa beliau Abdullah bin Zaid madmada wastansyaqa min kaffatin wahidah. Beliau madmadah dan istinsyak dari satu telapak tangan, ya. Madmadah dan istinsyak dari satu telapak tangan, ya. Jadi begitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seingat saya juga dalam kitab-kitab tentang wudu tidak disebutkan dengan dua telapak tangan, ya. Jadi memang sunnahnya dengan satu telapak tangan. Ya. Baik, alhamdulillah, naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan dengan hadis ini. Insyaallah. Apa hukum nikah siri dalam Islam? Dan seperti apa nikah siri itu? Pertanyaan ini sudah muncul 4 kali. Saya ingat saya juga sudah sering saya jawab, ya. Alhasil, apa yang dimaksud dengan nikah siri. Ya. Nikah siri itu kalau di masyarakat kita menjadi suatu istilah. Ya. Jadi kalau kita ditanya tentang nikah siri boleh apa tidak, kita harus tanya nikah sirinya gimana, gitu. Ya. Karena ada sebagian, misalnya ada sebagian kelompok-kelompok ya, jamaah-jamaah dakwah, ada yang nikah siri, gimana? Oh, caranya gimana? Oh, caranya yang nikahkan amir jamaahnya. Ah, terus walinya ada enggak? Walinya ada, orang tuanya ada. Ya. Di sana, di seberang sana, di luar pulau. Ya. Nah, terus yang nikahkan siapa? Amir jamaahnya. Diwakilkan apa tidak? Tidak, memang diam-diam ini. Ya. Jadi, kalau begitu dinikahkan oleh amir jamaah ya, tanpa sepengetahuan walinya. Nah, kalau nikah siri itu seperti ini, yang enggak sah ya. Nabi katakan la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin. Tidak boleh nikah. Tidak sah maksudnya. Kecuali dengan wali, maksudnya wali secara nasab. Wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Ya, begitu. Ada lagi nanti. Nikah siri gimana caranya? Ya, ini sedang cari Pak Kiai. Loh, cari Pak Kiai orang tuanya di mana? Ya, di sana di Jakarta. Ini cari ke kampung, cari Kiai di sini biar nikahkan kami. Loh, kenapa? Ya, sementara walinya ada. Ya. Nah, ini walinya Pak Kiai. Ya, sama dengan tadi. Selama wali nasabnya itu ada, ya, dialah yang berhak menikahkan, ya. Tidak wali amir jamaah atau Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak siapa lagi yang bukan walinya secara nasab. Selama wali secara nasab ada, dia yang berhak, ya. Jadi kalau maksudnya nikah siri seperti itu, ya tidak sah, enggak boleh. Ya, tidak sah. Ya. Kemudian mungkin ada yang bermaksud, oh, maksud saya nikah siri itu tidak tercatat di KUA, ya. Belum tercatat di KUA. Ya. Namun sebetulnya secara syarat tersebut terpenuhi. Walinya ada. Yang menikahkan malah walinya. Wali secara nasab, ya mungkin ayahnya. Kalau ayahnya tidak ada, mungkin kakeknya. Nah, begitu seterusnya. Terus saksinya ada, dua saksi yang bagus agamanya, jujur. Pakai mahar apa tidak? Ya, pakai mahar. Nah, berarti di sini ada wali yang benar, ada mahar, ada saksi, ijab kabul apa tidak? Oh, jelas ijab kabul, angkah tuka dan seterusnya ya. Ya. Ada kabil tu sudah kabil tu. Ya sudah, kalau seperti itu ya sah. Ya. Sah walaupun belum tercatat di KUA. Secara agamanya sudah sah, syar'i. Nah, kalau yang dimaksud nikah siri seperti itu, boleh. Ya, dan sah. Begitu ya. Nah, itu jawabannya seperti itu. Harus kita tahu rinciannya. Kalau tidak, bisa nanti disalahpahami sama orang-orang itu yang biasa nikah tanpa wali yang benar. Berikutnya pertanyaan ini di kitab ana waqi'un bukan waji'un. Ya. Ya. Ya perlu dicek di kitab yang lebih mu'tamad, cuma nanti di Sahih Bukhari dengan Fathul Bari. Namun secara makna Wallahu alam, ya ini baru secara makna. Yang benar waji'un, ya. Karena waji'un jelas maknanya sakit, ya kan. Makanya Nabi mendoakan dia supaya sembuh. Ya. Adapun waqi'un, waqi'un artinya apa? Waqi'un, waqa'a yaqa'u artinya terjatuh, ya kan? Inna ibna ukhti waqi'un. Ini enggak terpahami maknanya. La yufham. Tidak dipahami mana. Jadi wallahu alam, kalau dari mana yang benar waji'un, ya. Mungkin cetakan lain untuk yang masih dibuka. Ya. Itu waji'un, waji'un. Ya. Antum yang itu apa di situ? Waji'un, ya. Jadi, waqi'un, ya antum. Nampaknya menyelisihi banyak cetakan ini. Tanya berikutnya, mata tuqra'u suratul kahfi fi lailatul jum'ah au yaum al jum'ah. Wallahu alam, nampaknya mulai dari malam sudah disyariatkan, ya. Andai dia baca malam Jumat, karena itu sudah juga ikut hari Jumat, insyaallah juga sudah termasuk. Wallahu alam. Ya. Pertanyaan berikutnya, Anda sudah tahu atau mengetahui bahwa di antara akidah Ahlussunnah tidak berdalam-dalam membahas khilaf yang terjadi di antara para sahabat radhiyallahu anhum, dan bahwa mereka ma'dzur mujtahidun. Tapi sampai sekarang Ana belum mengetahui kronologi lengkap tentang khilaf itu. Mungkin tolong dijelaskan tentang kisah itu supaya kami memahami yang sebenarnya. Wah, ini butuh daurah kalau kayak ini. Ya. Ya. Walhasil, ya, para ulama sudah menulis di kitab-kitab, ya. Kita membaca enggak ada masalah membacanya, namun tentu harus kita ketahui terlebih dahulu kaidah tersebut tadi, ya. Pertanyaan berikutnya, ada sebuah statement yang menyatakan bahwa kalimat semacam ini, jangan menyerah, kamu pasti bisa insya Allah, jangan putus asa, sabar, terus berjuang, atau kalimat motivasi lainnya, hal ini menyebabkan seseorang tidak dewasa, membuat down karena beranggapan tidak mampu, terlalu memaksakan diri dan sebagainya. Intinya statement tersebut, ya, mereka menamakan sebagai apa ini? Toxic positivity. Wallahu a'lam. Apakah tersebut benar? Ya. Bukankah Nabi juga memberikan motivasi? Yang jelas kata-kata tadi boleh saja, ya. Boleh saja. Apa yang tadi disebutkan enggak ada masalah. Itu targhib, ya, menyemangati, tasyi', menyemangati. Boleh, enggak ada masalah. Bagus, ya. Tidak kemudian dikatakan tidak membuat orang dewasa, tidak. Bagus itu perkataan, boleh dan bagus. apakah setiap kali kita mau memegang mushaf harus berwudu? Bukan harus berwudu, tapi dalam keadaan suci dari hadas, begitu ya. Tidak harus memegang wudu dulu, tapi suci dari hadas. Itu pendapat yang rajih, ya. Memang ada pendapat lain yang mengatakan tidak harus suci dari hadas, seperti pendapat Asy-Syaukani rahimahullah dan termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, pendapat seperti itu. Namun wallahu alam, yang lebih kuat adalah harus dalam kondisi suci dari hadas. Karena ada beberapa fatwa sahabat radhiyallahu anhum, sehingga saya ada dua sahabat yang diriwayatkan dari mereka menyuruh ketika itu ya, menyuruh orang yang mau memegang mushaf untuk bersuci terlebih dahulu ya. Nah, jadi ucapan sahabat itu insyaallah yang menjadi pegangan kita, di samping ada hadis walaupun diperselisihkan tentang maknanya, la tamas Al-Quran illa wa anta tahir. Jangan kamu memegang Al-Quran kecuali kamu dalam kondisi suci. Ya, itu riwayat, ada perbincangan seputar sanad maupun maknanya. Namun kini wallahu alam, dan diiringi dengan beberapa fatwa sahabat radhiyallahu anhu ajmain, insyaallah menguatkan bahwa kita tidak boleh memegang mushaf kecuali dalam kondisi kita suci dari hadas. Namun perlu kita ketahui perbedaan antara mushaf dengan ya kitab yang lain yang mungkin dikira kita mushaf seperti itu ya. Kalau murni itu memang mushaf, itu yang dimaksud. Tapi ada kalanya itu kitab tafsir ya, maksudnya golongan kitab tafsir. Seperti Quran terjemah ini, ya kan? Ada Al-Quran, ada terjemahannya. Ini tergolong kitab tafsir, bukan mushaf, wallahualam. Begitu pula misalnya tafsir Sa'di yang ada mushafnya kan di tengah, kemudian pinggirnya tafsir. Ini maksudnya ke kitab tafsir. Ya. Tafsir Jalalain, ya. Yang tengahnya mushaf, pinggirnya tafsir. Ini maksudnya kitab tafsir. Ya. Atau Mukhtasar juga, yang Mukhtasar apa? Al-Baghawi, ya. Juga seperti itu, atau Tafsir Muyassar. Ini semuanya masuk ke golongan kitab tafsir. Nah, jadi yang seperti itu wallahu alam itu boleh, ya. Karena itu bukan masuknya ke mushaf tapi ke kitab tafsir. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Baik, sementara mungkin itu. Yang lain mohon maaf, insyaallah kita baca pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.